بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, kelanjutan dari hadits yang disebutkan di bab yang ke-6 dari Anas bin Malik Al-Bukhari berkata haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Layth an Sa'id huwa Al-Maqburi an Syarik bin Abdullah ibni Abi Namir. Sa'id Al-Maqburi dan Syarik bin Abdullah bin Abi Namir ini dua orang qarin dalam istilah mustalah riwayat Al-Aqran. Syarik mendengar Anas bin Malik berkata baina nahnu julusun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil masjid daqala rajulun ala jamalin fa'anakhahu fil masjidi thumma aqalahu. Tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajul, maka seorang lelaki datang, ala jamalin, dengan menunggangi unta, fa'anakhahu fil masjidi, lalu, dia, tambahkan dekat masjid, thumma aqalahu, kemudian dia ikat, thumma qala lahum, kemudian orang ini berkata, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian Muhammad? Ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiyun baina dhahranayhim. Dia bertanya, siapa di antara kalian Muhammad, sedangkan Nabi bersandar atau berada di tengah-tengah para sahabat? Fakulna hadha ar-rajul al-abyad al-muttaki. Maka kami katakan, itu orang yang putih yang bersandar itu. Iya. Baik, ini hadith tentang kisah datangnya Dhimam. Dan Dhimam, beliau akan memperkenalkan dirinya dari Bani Sa'ad bin Bakr. Dan kedatangannya adalah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan sahabat di sini tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kebiasaan para sahabat hadir dan duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermulazamah dengannya. Dan ini juga menunjukkan tawadhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di tengah para sahabatnya. Beliau duduk di tengah para sahabatnya. Iya. Orang ini yang masuk, kata Anas, dia bertanya, siapa di antara kalian Muhammad? Yaitu maksudnya siapa di antara kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menunjuk, ya, orang putih yang bersandar itu. Ini penyebutan sifat khalqiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau kulitnya putih, tapi putih yang tidak terlalu putih. Sebagaimana diterangkan di riwayat yang lain. Al-Muttaki, beliau bersandar. Ini bolehnya, menunjukkan bolehnya bersandar. Faqala lakur rajul, maka orang ini berkata, Ibn Abdul Muttalib. Wahai Ibn Abdul Muttalib. Faqala lakun Nabi SAW, qada ajabtuk. Maka Nabi SAW berkata, saya sudah menjawabmu. Penekanannya bahwa beliau telah tahu dan beliau telah mendengar apa yang dia ucapkan. Faqala ar-rajulu lin-nabi, maka orang ini berkata kepada Nabi, inni sa'iluka wa musyaddidun 'alaika fil mas'alah, sungguhnya saya akan bertanya kepadamu dan saya mungkin agak mempertegas atau berat di dalam pertanyaan. Fala tajid 'alayya fi nafsik, karena itu janganlah engkau marah terhadapku, jangan engkau temukan sesuatu yang tidak baik pada dirimu untukku. Iya, perhatikan Arab ini ya. Dia datang, panggilannya, dia bertanya ayyukum Muhammad, kemudian memanggil Ibn Abdul Muttalib, ya. Kemudian dia bertanya, saya akan memperkencang pertanyaan. Ya. Ini Arabi. Dan Arabi ada, seperti yang saya katakan tadi, ada tabiat agak kasar. Tetapi Dhimam ini radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau sangat pandai di dalam bertanya dan sesuai dengan ketentuan yang harusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu di dalam bertanya. Dan akan kita baca bagaimana beliau bertanya kepada Rasulullah. Dan Umar sendiri berkata, saya tidak pernah melihat orang yang bertanya sebaik dan seringkas Dhimam ibn Tha'labah, orang yang bertanya ini. Iya. Jadi mula-mula dia katakan saya akan bertanya, mempertegas. Ini menunjukkan bahwa beliau sudah mendengar, Dhimam ibn Tha'labah itu sudah mendengar dari ajaran Rasulullah. Dan akan dia tanyakan kepada Nabi untuk dipertegas ini benar atau tidak. Iya. Dan Dhimam dari awal berkata, jangan tersinggung dan jangan apa engkau temukan dalam dirimu ketidaksenangan terhadapku karena pertanyaan ini. Dan ini dari akhlak seorang ya penuntut ilmu, kalau dia bertanya ya, dan dia khawatirkan guru tidak senang dengan pertanyaannya, ya, dia mungkin untuk berkata, saya ingin bertanya tapi saya minta maaf sebelumnya kalau pertanyaan ini kurang pantas misalnya, atau jangan engkau temukan di dalam dirimu hal yang tidak baik terhadap saya dengan pertanyaan ini. Jelas ya? Ini namanya dari bara'atul istihlal, dari seorang mengajukan pembicaraan untuk dia mulai dengan pembicaraan yang akan menggambarkan maksudnya setelah itu. Faqala, maka Nabi berkata, sal amma badalak. Kata Nabi, silahkan kamu bertanya apa yang engkau sukai. Maksudnya pertanyaan apa saja yang ada pada kamu, silahkan kamu tanyakan. Faqala, maka Imam berkata, ya perhatikan ya, dia minta izin sebelum bertanya. Ya. Sebab orang yang seorang guru, seorang alim, tidak pada semua keadaan dia ditanya. Tidak pada semua keadaan dia ditanya. Mungkin ada keadaan tertentu tidak cocok untuk ditanya. Mungkin keadaan tersebut, iya, bukan waktunya untuk menghadirkan jawaban. Ataupun pertanyaan mungkin bobotnya perlu untuk menghadirkan banyak hal di benaknya. Dan kondisinya tidak memungkinkan. Maka ini keliru bertanya kepada alim di kondisi seperti itu. Iya. Dan di sini disebutkan di sebagian riwayat bahwa para sahabat, Nabi dulu di tengah para sahabat dan waktu itu mereka dilarang untuk bertanya. Dan Dhimam radhiyallahu ta'ala anhu datang, yang disebut Arabi ini, nanti dia akan perkenalkan namanya Dhimam ibn Tha'labah. Dhimam ini bertanya dan meminta izin. Maka Nabi mengizinkan, beliau berkata, sal amma badalak, silahkan kamu tanya apa yang kamu suka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atau Dhimam bertanya, أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. Saya bertanya kepadamu dengan nama Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu, apakah benar Allah yang mengutus engkau kepada seluruh manusia? Faqala, maka Nabi menjawab, Allahumma na'am. Allahumma, ya Allah, na'am. Betul. Ini Allahumma biasanya dibawakan untuk menekankan jawaban iyanya. Ya. Yeah. Untuk menekankan jawaban iya. Jadi iya benar. Ya, jadi kalau saya terjemah bebas mungkin dalam ya, bahasa Indonesia, ya, iya sangat benar. Jelas ya. Baik. Qala, kemudian Imam bertanya lagi, Ansyuduka billah. Saya bertanya kepadamu dengan nama Allah. Allahu amaraka an nusalli as-salawatil khamsa fil yawmi wal laila. Apa benar Allah yang memerintah engkau agar supaya kami diperintah untuk salat 5 waktu dalam sehari dan semalam? Qala, Allahumma na'am. Maka Nabi menjawab, iya benar. Qala, ansyuruka billah. Imam kembali bertanya, saya bersumpah dengan nama Allah, bertanya kepadamu dengan nama Allah, Allahu amaraka an nasuma hadha syahr min as-sana. Saya bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah benar Allah yang memerintah engkau agar supaya kami berpuasa di bulan ini, maksudnya di bulan Ramadan, pada setiap tahunnya? Qala, na'am. Nabi menjawab, iya. Allahumma na'am. Qala, anshuruka billah. Allahu amaraka an na'khudha hadhihi sadaqa min aghniyaina fataqsimaha ala fuqaraina. Saya bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah benar Allah yang memerintah engkau agar engkau mengambil sadaqah ini dari orang-orang yang kaya kami, maksudnya mengambil zakat dari orang-orang kaya kami, kemudian engkau bagikan kepada orang fakir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, iya. Benar. Faqala ar-rajulu, maka orang ini berkata, amantu bima ji'ta bih. Saya beriman terhadap apa yang engkau bawa dengannya. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi, dan saya adalah rasul utusan orang-orang yang berada di belakangku dari kaumku. Wa ana dhimam ibn Tha'labah aku bani Sa'd ibn Bakr, dan saya adalah dhimam ibn Tha'labah dari saudara, maksudnya dari kabila bani Sa'd bin Bakr. Iya. Ini hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Sisi pendalilan beliau terkait dengan penjelasan Al-Qira' dan Al-Arb Al-Muhaddith, membaca dan memperlihatkan riwayat hadis kepada seorang muhaddith. Di sini Imam Ibn Tha'labah dan kaumnya telah masuk Islam. Mereka sudah masuk Islam. Telah datang kepada mereka utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka masuk Islam. Maka Imam Ibn Tha'labah mewakili kaumnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertanyakan apa-apa yang disampaikan oleh utusan Rasulullah. Apakah itu semuanya benar atau tidak? Ya, inilah arq. Jadi utusan Nabi menyampaikan perkara agama oleh Imam Ibn Tha'labah, perkara agama ini dibawa lagi kepada Nabi dan dipertanyakan ulang. Dan Nabi menjawabnya, iya benar. Ya. Dan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh ahli hadis pada riwayat. Mereka mengambil riwayat dari seorang guru. Ya. Diambil buku guru. Kemudian dia datang kepada guru tersebut. Dia perlihatkan, apakah ini benar riwayatmu? Maka guru membenarkannya. Iya benar. Jelas ya? Nah, ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari membawakan hadits ini di sini. Dan hadits ini menunjukkan tentang pentingnya seorang itu tathabbut pada ilmu. Iya. Dia memperjelas ilmu yang dia dapatkan, memperkuat sumbernya. Memperkuat sumbernya. Dia sudah mendapatkan dari utusan Rasulullah. Dan dia sudah yakini benarnya. Tapi bersamaan dengan itu dia kembali kepada Nabi dan mempertanyakannya. Dan ini tentunya akan lebih kuat. Akan lebih kuat. Ya. Maka ini dari etika di dalam menuntut ilmu. Kadang sebuah ilmu yang didapatkan oleh seseorang, kembali dia perkuat dan dia ulangi. Dia sudah belajar dari seorang guru, dia belajar lagi dari guru yang lainnya. Agar supaya semakin kokoh ilmu tersebut di dalam dirinya. Iya. Dan ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang penuntut ilmu, iya, ia gemar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun ilmu itu dia rasa sudah pernah dia pelajari. Dan ini Imam Ibn Tha'labah sudah menerima semua jawaban ini. Sudah dia terima. Dari siapa? Dari utusan Nabi yang telah datang kepada mereka. Kepada Imam dan kaumnya. Ya. Dan ini dari etika, akhlak di dalam menuntut ilmu. Kemudian di dalam hadits ini juga dasar-dasar yang disebutkan oleh Imam Ibn Tha'labah, ini prinsip-prinsip Islam bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira. Tidak kami mengutus engkau ya kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Iya. Demikian pula perintah sholat 5 waktu sehari dan semalam. Hal yang dimaklumi. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Ya, dan di sini disebutkan engkau mengambil zakat ini dari orang kaya kami. Ya, menunjukkan bahwa zakat dipungut oleh pemerintah. Boleh dipungut oleh pemerintah dan dibagi oleh pemerintah. Sebab Nabi adalah pemerintah. Dan zakat itu diambil dari orang yang punya kecukupan. Sebab dikatakan agnia. Ya, orang-orang yang punya kecukupan zakat itu diambil. Dibagikan kepada orang fakir di tempat orang yang mengeluarkan zakat itu. Ya, diambil dari orang kaya di sebuah tempat dan dibagikan kepada orang fakir di tempat itu juga. Sebab di sini bahasanya ala fuqara'ina, kepada orang fakir kami. Ya, kalau ada yang berhak menerimanya di sekitar situ. Kalau tidak ada boleh dia berikan ke tempat yang lain. Iya. Dan ucapan orang ini bahwa saya telah beriman dengan apa yang kau bawa dan saya adalah utusan. Iya. Kaumku yang berada di belakangku. Dan beliau memperkenalkan namanya bahwa namanya Imam Ibn Tha'labah. Naam. Ya, perhatikan di sini dari keindahan bertanya, Imam Ibn Tha'labah dari awal tidak memperkenalkan diri. Dari awal dia menunjukkan ingin bertanya. Ingin bertanya. Ya. Dan itu seorang penuntut ilmu. Ya. Sebab guru ya kadang ketika di awal kali bertanya, guru itu tidak perlu tahu siapa dirinya. Guru hanya perlu tahu apa pertanyaannya dan diberikan jawabannya. Jelas ya? Sebab kadang memperkenalkan, ya, mungkin saja memberikan pengaruh-pengaruh, ya, pada sebagian dari manusia. Dan Imam Ibn Tha'labah memperkenalkan dirinya di akhir. Dan ini kalau perlu untuk diperkenalkan, ya, perlu untuk memperkenalkan diri. Dan ini juga menunjukkan bahwa memperkenalkan diri kepada guru itu bukan bentuk dari riya atau bentuk ingin diketahui oleh guru, dikenal oleh guru, tidak. Tapi ini adalah hal etika yang biasa, lumrah, antara murid dan guru. Iya. Kata beliau, rawaku Musa, diriwayatkan oleh Musa, ya Musa bin Ismail, At-Tabudaki, Wali bin Abdul Hamid, Ali bin Abdul Hamid Al-Ma'ni, An Sulaiman, dari Sulaiman, yaitu Al-A'mash, An Thabit, dari Thabit, Al-Bunani, Sulaiman di sini, Sulaiman bin Al-Mughira, An Thabit, dari Thabit, An Anas, dari Anas, radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadits ini. Maksudnya ada jalan lain semisal dengan ini. Baik, itu kandungan yang terkandung dari hadits yang disebutkan di bab yang ke-6. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan bab yang ke-7. Iya. Kata beliau, babu ma yudkaru fil munawalah wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Kata beliau, bab apa yang disebutkan tentang munawalah. Ya. Apa yang disebutkan tentang munawalah. Imam Al-Bukhari sudah menjelaskan ya bentuk-bentuk pengambilan riwayat. Kadang dengan mendengar, kadang dia membaca, kadang dia art, dia tampakkan, dia berikan ke guru untuk memeriksa. Dan ini semuanya bentuk yang diakui sebagai cara mengambil ilmu oleh jumhurul ulama. Sekarang Al-Bukhari masuk menjelaskan cara mengambil ilmu lain. Yaitu dengan bentuk munawalah. Bentuk munawalah. Munawalah itu guru memberikan kitabnya kepada murid. Ya. Memberikan kitabnya kepada murid. Baik, dia katakan ini kitab saya. Silahkan kamu riwayatkan. Ini namanya munawalah. Dan ada sebagian munawalah tidak ditasrih izinnya. Kalau tadi jelas ya izinnya. Ini kitabku, silahkan riwayatkan. Itu izin, periwayatan. Tapi kadang ada guru dia kasih, ini kitab saya, diberikan saja begitu. Dia tidak berkata, silahkan riwayatkan. Apakah ini dihitung? Kalau yang pertama dihitung. Sebagai hal yang syah di dalam periwayatan. Tapi yang kedua, kalau dia beri saja, ini kitabku. Ya, dia tidak sebut, silahkan riwayatkan dariku. Apakah ini mu'tabar, teranggap? Ya, ini dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Ya, dan yang benarnya itu teranggap. Sebab tatkala dia memberi, itu tidak tergambar kecuali dia telah mengizinkan orang tersebut untuk meriwayatkan. Iya. Baik. Jadi ini Al-Bukhari menyebutkan tentang bagaimana al-munawalah itu. Demikian pula penulisan ahlul ilm, penulisan ulama yang menulis ilmu ke negeri-negeri. Ini yang disebut dengan nama al-mukataba. Iya. Cara yang lainnya di dalam mengambil ilmu. Ya. Dalam mukatabah ini, seorang syekh menulis dengan tulisannya. Ya. Atau dengan tulisan orang lain tapi diizinkan oleh syekh dan dipercayai. Ya. Dan telah diperiksa oleh syekh. Setelah itu tulisan ini dikirim kepada murid. Dan dikatakan silahkan kamu riwayatkan. Ini mukatabah. Jadi bentuknya misalnya syekh punya kitab. Iya. Dia di negeri A. Dia kirim kitab ini kepada seorang di negeri B. Dia katakan ini kitab riwayat-riwayat saya, silahkan kamu riwayatkan dariku. Ada izinnya di situ. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama al-mukatabah. Ini yang disebut dengan nama al-mukatabah. Ini akan dijelaskan di sini oleh Imam Al-Bukhari. Apakah hal ini dari bentuk penyandangan ilmu yang syah atau tidak? Ya. Kalau sebelumnya sudah diterangkan. Dari cara menyandang ilmu. Dia dengar dari guru. Atau dia baca kepada guru. Atau dia ambil buku, dia perlihatkan kepada guru. Isi dari buku itu dan dibenarkan oleh guru. Nah sekarang cara munawalah. Guru memberi riwayatnya kepadanya. atau guru menulis kepadanya. Ya. Apakah ini syah atau tidak? Nah, beliau di sini akan menerangkan pembahasan ini. Beliau membawakan beberapa riwayat mu'allaqah. Yang pertama dari Anas bin Malik, kata beliau, waqala Anas, dan berkata Anas, yaitu Anas bin Malik, nasakha Utsmanul Masahif fabaatha biha ila al-afaq. Ya. Kata Anas, Utsman bin Affan itu menulis mushaf-mushaf. Kemudian mengirim mushaf itu ke berbagai negeri. Ya. Mengirim mushaf itu ke berbagai negeri. Ya, ini bentuk dari apa? Mukatabah. Jadi mushaf Utsman yang sudah ditulis, ya, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu mengirimnya. Ya, mengirimnya ke berbagai negeri. Ya. Maka ini riwayat sangat jelas sekali menunjukkan mukatabah adalah hal yang diperbolehkan. Sebab Utsman radhiyallahu taala anhu melakukannya dan para sahabat waktu itu masih hidup dan tidak ada yang mengingkari Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian kata beliau, wara'a Abdullah Ibn Umar wa Yahya Ibn Sa'id wa Malik dalika jaizan. Ibn Umar berpendapat, ya, bahwa hal tersebut adalah boleh. Ya. Demikian pula Yahya Ibn Sa'id. Yahya bin Sa'id dan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga membolehkan. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari di sini, ya. Dan Imam Malik. Ya, ini membolehkan. Membolehkan al-munawala dan al-mukataba ini. Dibolehkan. Kemudian kata beliau, wahtajja ba'du ahli al-Hijaz bil-munawala bi hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amir as-Sariyah kitaban. Dan sebagian ulama Hijaz berpendapat tentang bolehnya munawala. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi tatkala Nabi menulis sebuah tulisan kepada pimpinan pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi. Ya. Beliau tulis ke pimpinan pasukan kecil itu tulisan, waqala, dan beliau berpesan, la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Jangan kamu baca sampai kamu tiba di tempat begini dan begini. Falamma balagha dhalikal makan qara'ahu 'alan nas wa akhbarahum bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahum bi amri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi begitu pimpinan dan pasukan sudah tiba di sebuah tempat, maka ia pun membacakan, atau di tempat yang dikatakan oleh Nabi, ia bacakan surat itu kepada manusia. Dan ia kabarkan, ini adalah perintah Nabi SAW. Ini riwayat mu'allak di sini, dan Al-Bukhari menyebutkan sebagian Ahlul Hijaz. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sebagian Ahlul Hijaz yang dimaksud ini, sebagian penduduk Hijaz yang dimaksud adalah gurunya Al-Humaydi. Adapun riwayat bahwa Nabi menulis tulisan untuk pimpinan pasukan, jangan dia buka sampai dia tiba di tempat begini dan begini. Ini oleh Ibnu Hajar diterangkan beberapa jalan periwayatan. Dan beliau menganggap bahwa seluruh jalan-jalan itu secara keseluruhan bisa disahihkan. Bisa disahihkan. Iya. Baik. Dan Sariyah itu adalah pasukan kecil. Ya. Yang dipecah dari pasukan besar. Dan biasanya jumlahnya 12 orang. Yang disebut dengan Sariyah. Baik. Ini dalil yang di, atau riwayat-riwayat umum dari dalil-dalil umum yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dari riwayat yang mu'allak tentang syahnya munawalah dan syahnya mukatabah. Syahnya metode munawalah dan mukatabah di dalam menyampaikan ilmu. Iya. Kemudian Rasulullah atau kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dua hadis tentang mukataba ini dan munawala. Baik, sudah masuk waktu sholat isya. InsyaAllah ta'ala dua hadis ini kita akan baca setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.